Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kutuklah aku dewata, hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Dewata! Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan. Di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Dewata, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang meredup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Yvonne Rose, dan teknik dan montase Ibin Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini menampilkan episode pertama dengan judul Tumenggung Murtiwandawa. Perjumpaannya dengan seorang wanita tua yang dikenal dengan panggilan Nyai Tumenggung Murtiwandawa membuat hati Kameswara menjadi serba salah. Pengakuan wanita tua itu bahwa dia adalah anak kandungnya yang berpisah karena salah pengertian dari suaminya menjadikan Kameswara gusar bukan kepalang. Dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa Tumenggung Murtiwandawa adalah ayah yang menjadikan lantaran dia lahir ke dunia. Bukan. Tumenggung Murtiwandawa bukan ayahku. Ayahku tidak berperilaku buruk. Ayahku bukan pemeras. Bukan. Bukan. Kau juga jangan mengaku-ngaku ibu kepadaku. Sejak kecil aku tidak punya orang tua. Orang tuaku sebongkah batu. Aku lahir dengan sendirinya. Surya Medari. Siapa itu Surya Medari? Itu bukan namaku. Itu bukan namaku. Nyai Tumenggung, buka pintunya itu Tumenggung. Ada seseorang yang masuk ke dalam rumah. Tidak ada siapa-siapa, prajurit. Kami mendengar orang itu berteriak-teriak, Nyai. Maafkan, Nyai. Pintunya akan kami dobrak. Orang itu berbahaya, Nyai. Siapa kau anak muda? Berani lancang masuk rumah Tumenggungan. Jangan kurang ajar, prajurit. Orang ini adalah Kang Masku. Kang Mas Surya Medari. Kau jangan berbuat macam-macam. Keluar. Kakang Mas Tuanwara Palupi. Tetapi anak muda itu telah membuat kekacauan di sini. Beberapa prajurit penjaga telah dilumpuhkannya. Maaf, kami harus menangkap orang itu. Ayo kawan-kawan, tangkap orang itu. Tiga orang prajurit penjaga berpencar. Kameswara menyiapkan diri. Beberapa saat kemudian dia mendekati Wara Palupi dan menarik gadis itu. Gadis itu disandranya. Pedang yang berada dalam genggamannya dihunuskannya ke muka gadis itu. Prajurit, diam di tempat. Kalau kalian bertindak macam-macam, maka gadis ini akan menjadi korban. Tiga orang prajurit saling berpandangan. Mereka tidak berani bertindak. Kameswara menarik Wara Palupi keluar ruangan, kemudian pergi meninggalkan mereka. Katumengkungan Murtiwandawa menjadi geger dengan peristiwa itu. Semua prajurit mengejarnya. Dengan kepandaiannya berlari cepat, Kameswara dengan membopong Warapalupi berhasil meninggalkan jauh prajurit-prajurit itu. Dan pada tempat yang dirasa aman, Kameswara menghentikan larinya, kemudian bersembunyi. Benarkah kau tidak tahu kemana ayahmu pergi? Aku tidak tahu, Kang Mas. Heh, mengapa kau memanggilku Kang Mas? Kata ibu kau anaknya, berarti kau kakakku. Kang Mas, aku bahagia sekali. Ternyata aku mempunyai seorang kakak. Ibumu tadi memanggilmu Warapalupi. Itukah namamu? Iya, benar Kang Mas. Baiklah Palupi, tetapi jangan sekali-kali kau beranggapan aku adalah saudara tuamu. Aku bukan kakakmu, kita orang lain. Kita tidak mempunyai hubungan apapun. Tetapi ibu yang melahirkanmu, kakak. Sejak ibumu telah membuang aku dan tidak merawat, serta mendidik dan membesarkannya. Sejak itulah aku merasa, aku tidak harus menganggapnya sebagai ibu atau orang tua. Tetapi, itu belum tentu kesalahan ibu atau ayah. Menurutku, tidak akan ada orang tua yang sedemikian tega membuang anaknya. Aku kira ibu tidak tega berpisah dengan anak yang dilahirkannya. Kalau tidak ada penyebabnya, barangkali ada sesuatu hal yang menyebabkan ayah dan ibu harus mengambil keputusan untuk berpisah dengan Kang Mas. Apapun alasan itu, bagiku sama sekali tidak masuk akal. Kang Mas Surya Medari. Jangan panggil aku dengan nama itu. Namaku bukan Surya Medari. Ayahku Ki Ageng Pesanggaran memberi nama Kameswara. Baiklah, Kang Mas Kameswara. Marilah Kang Mas, kita kembali ke rumah. Ayah pasti akan gembira sekali berjumpa dengan Kang Mas. Ibu juga sudah sangat rindu dengan Kang Mas. Tentunya, ibu akan sangat bahagia. Aku pun bahagia sekali. Mari, Kang Mas. Kang Mas. Tidak, aku tidak berminat. Kang Mas, apakah Kang Mas mendendam juga kepadaku? Warapalupi, aku tidak dendam kepadamu. Aku merasa senang. Ternyata mempunyai seorang adik secantik kau. Akan tetapi, marilah kita hapus dan kita kembalikan pada awalnya. Kita bukan saudara, kita orang lain. Kau seorang anak Tumenggung, sedangkan aku pemuda desa dari Pesanggaran. Tidak, Kang Mas. Marilah kita kembali ke Temanggungan. Semua para jurid dan para abdi pasti bakal menghormatimu, Kang Mas. Nampaknya memang semua para jurid dan para abdi menghormatimu, Warapalupi. Tetapi semua itu aku tidak berminat. Aku anak yang dibuang. Tidak cukup besar derajatku untuk berada di rumah yang sedemikian besar dan agung itu. Sama sekali tidak sesuai dengan kehidupanku yang tidak pernah lepas dari cangkul dan sabit beserta segala kehidupan orang kecil. Aku hanya berbakat menjadi rakyat jelata dan tidak berbakat menjadi anak seorang Tumenggung. Tidak, Kang Mas. Kang Mas akan dengan mudah menyesuaikan diri. Tidak ada gunanya kau merayuku untuk kembali ke rumah ketemenggungan itu. Palupi, kembalilah. Dan terima kasih untuk kebaikanmu menemani aku di sini. Meski aku mengajakmu dengan cara yang kasar. Tidak, Kang Mas. Kang Mas harus kembali bersamaku. Kang Mas telah pulang. Kang Mas jangan pergi lagi. Kameswara segera meraih tubuh adiknya, dan dengan sepenuh hati Warapalupi mendekap tubuh kakaknya. Ada rasa bahagia yang berdesir di dada Kameswara dikala dia menyadari dia mempunyai seorang adik perempuan. Ada sepercik keharuan mengalir di kerongkongannya. Pemuda itu mengeraskan hatinya. Diciumnya kening Warapalupi, dan beberapa saat kemudian dilepaskannya pelukan itu. Warapalupi, aku tidak menyalahkanmu. Tetapi aku juga tidak mungkin menipu diriku. Ada sesuatu yang menyakitkan. Kembalilah dan berbahagialah sebagai anak seorang Temenggung. Lupakanlah aku. Oh, Kang Mas, jangan pergi, Kang Mas. Selamat tinggal, Warapalupi. Didorong oleh kekhawatiran akan ditinggalkan pergi, kemudian kehilangan kakaknya, gadis itu segera menubruk kakaknya dan kemudian didekapnya erat-erat. Rasanya tidak ingin dia melepaskan dekapan itu. Lepaskan tanganmu, Palupi. Tidak, Kang Mas. Jangan pergi. Marilah kita kembali. Rumah itu adalah rumah Kang Mas pula. Aku tidak bisa, Warapalupi. Lepaskan tanganku. Kang Mas, tidak. Lepaskan. Tidak. Tidak, Kang Mas. Warapalupi, lepaskan aku. Prajurit-prajurit itu akan menjumpai kita di sini. Tidak, Kang Mas. Kang Mas, jangan pergi. Aku jamin prajurit-prajurit itu tidak akan menangkap Kang Mas. Beberapa ekor kuda yang ditunggangi para prajurit penjaga Katumenggungan Murti Wandawa yang melacak tamu tak diundang itu akhirnya berhasil menemukan mereka. Kamswara berusaha melepaskan diri, tetapi Warapalupi memeluknya semakin erat. Ingin sekali Kamswara melepas pelukan itu dengan paksa, tetapi pemuda itu merasa tidak tega. Ah, itu dia buruan kita. Ayo teman-teman, tangkap! Ayo! Untuk meloloskan diri. Ayo, menyerahlah. Atau kami terpaksa harus berbuat kasar. Jangan! Jangan kau lukai Kang Masku. Tuan Putri, maaf. Ia telah berbuat kurang ajar pada Tuan Putri. Tetapi jangan kasar padanya. Mengapa, Tuan Putri? Ia kakak kandungku. Maaf, Tuan Putri. Tolong diulangi lagi. Apakah tidak salah pendengaranku ini? Iya, Kang Mas Surya Mendari, putra pertama Tumenggung Murti Wandawa. Jangan berbuat kasar kepadanya. Ah, maaf Tuan Putri. Kalau benar anak muda itu saudara Kang Mas Tuan Putri, mengapa kelakuannya seperti maling? Oh, maaf, maksudku, ia telah masuk ke Tumenggungan dengan cara yang tidak wajar. Beberapa prajurit dibuatnya tidak berdaya sampai pingsan. Tuan Putri. Dan kemudian membawa pergi Tuan Putri dengan paksa. Apapun yang telah dilakukannya, kalian jangan bertindak gegabah kepadanya. Kalau tidak, ayah akan marah kepada kalian semua. Marilah, Kang Mas. Kita kembali ke rumah. Aku akan bicara dengan pimpinan prajurit itu. Lepaskan tanganku, Warapalupi. Tetapi Kang Mas harus pulang bersamaku. Paman, pimpinan prajurit, aku minta maaf atas apa yang telah aku perbuat. Dan sekarang aku serahkan Warapalupi kepada kalian. Selamat tinggal. Kang Mas! Hei! Kang! Kang Mas Surya Mendari! Tuan Putri. Tuan Putri, jangan menangis. Ya, saudaraku. Ya, Kang Mas Surya Mendari. Tetapi tidak mau tinggal bersama kami. Kang Mas. Tuan Putri. Benarkah ia saudara Tuan Putri? Ya, saudaraku. Putra pertama ayah ibuku. Oh, bertahun-tahun saya mengabdi di Katemenggungan. Tidak pernah tahu kalau Gusti Temenggung mempunyai putra lelaki. Ia berkemampuan olah kanuragan yang sangat luar biasa. Oh, maaf Tuan Putri. Marilah kita kembali. Jangan berlama-lama berada di sini. Udara tidak baik untuk Tuan Putri. Lagi pula, ibunda Tuan Putri pasti gelisah menunggu. Mari, Tuan Putri. Rasanya berat sekali bagi gadis itu untuk pergi dari tempat itu. Dia memandangi terus ke arah di mana Kamaswara pergi, seakan-akan berharap pemuda itu akan berbalik kembali. Akhirnya dengan dikawal para prajurit, Warapalupi kembali ke rumahnya. Sementara itu dari tempat yang agak jauh, Kameswara memperhatikan rombongan itu dengan perasaan yang amat duga. Surya Medari. Namaku Surya Medari. Sebuah nama yang bagus. Tidak kalah bagusnya dengan namaku sendiri, Kameswara. Oh, dan aku mempunyai seorang adik, Warapalupi. Ia begitu tulus menerima kehadiranku, mengajakku hidup bersama sebagai kakak beradik. Ibuku. Aku justru belum mengetahui siapa nama ibuku, kecuali karena kedudukannya. Orang memanggilnya Nyai Tumenggung Murtiwandawa, perempuan tua yang telah melahirkan aku. Aku telah membuat ibu terkejut setelah ia mengenalku sebagai putranya yang telah lama berpisah. Perpisahan yang aku tidak mengerti sebabnya. Persetan dengan semua itu. Mereka bukan apa-apaku. Aku tidak boleh berpikir aku lahir karena mereka. Sekarang aku telah mendapat gambaran siapakah aku sebenarnya. Kemanakah sekarang aku harus pergi? Kembali ke Pesanggaran? Tidak, itu hal yang tidak akan aku lakukan. Aku telah mengecewakan guru dan juga ayah angkatku yang telah merawat aku sejak bayi. Ki Ageng Pesanggaran, kau begitu baik kepadaku. Kau begitu sayang sampai-sampai pimpinan perguruan akan kau serahkan kepadaku. Kau telah berbuat kebaikan yang tak dapat terhitung jumlahnya. Lalu kemanakah aku harus pergi? Sebaiknya aku segera menyusul Pinaka Swasti Ratu. Mungkin ia membutuhkan bantuanku. Aku harus segera ke Pandaringan di pesisir pantai selatan. Ya, sebaiknya aku pergi ke sana. Kurang ajar. Ada orang yang bermaksud membunuhku. Hai, siapa kau? Jangan lari! Di malam dingin yang gelap, Kameswara duduk di atas sebuah cabang pohon sambil memandang bintang-bintang di langit yang tidak begitu banyak jumlahnya. Kesendiriannya itu membuat pemuda itu melamun. Terbayang semua kejadian yang terjadi semasa dia berada di Pesanggaran. Maafkanlah anakmu yang tidak tahu diri ini. Aku tidak bermaksud melukai hatimu, ayah. Penasaranku yang menyebabkan begitu. Mengapa kau tidak menjelaskan siapa aku sebenarnya? Kau mengerti bahwa ayahku yang sebenarnya adalah Tumenggung Murtiwandawa. Tetapi kau tidak mau berterus terang. Hanya pedang pusaka inilah yang kau berikan untuk mencari orang tuaku. Sekarang aku tahu siapa diriku. Aku sudah berjumpa dengan ibuku. Tetapi ayahku Tumenggung Murtiwandawa belum aku jumpai. Siapakah dia sebenarnya? Mengapa ia sangat dibenci oleh masyarakat banyak? Mengapa? Tidur atau sedang duduk melamun? Cintamu kepadaku sangat suci. Kau terjang semua dinding yang membatasi kita. Dinding aku sebagai pamanmu. Dinding kau telah dijodohkan oleh orang tuamu. Rahastri Kandi, mungkinkah kita akan berjumpa lagi? seseorang berniat membunuhku. Hei, jangan lari! Hei, siapa kau? Mengapa kau akan membunuhku? Apa kesalahanku, ha? Aku akan membunuhmu karena kau putra Tumenggung Murti Wandala. Dan itulah kesalahanmu. Apa pamrihmu dengan membunuhku? Sudah jelas, karena kau putranya. Kurang ajar. Jangan lari kau. Setan alas, aku direpotkan oleh pisau-pisau terbangnya. Kemana larinya orang itu? Ke barat. Inilah gambaran orang tuaku yang sebenarnya. Banyak dimusuhi oleh orang banyak karena sikapnya yang tidak terpuji. Aku jadi penasaran, kelompok macam apa sebenarnya mereka? Bodoh sekali aku. Orang itu pasti mempunyai hubungan dengan Paman Hari Wungkal. Sebaiknya aku cari orang itu di sekitar sini. Bagaimana? Kata-katamu benar, Adi Hari Wungkal. Orang itu benar putra Tumenggung Murti Wandawa yang nampaknya tidak senang dengan sikap ayahnya dan kemampuan olah kanurakannya cukup tinggi. Aku pikir dengan membunuhnya akan mengurangi jumlah lawan yang bakal kita hadapi. Akan tetapi ia benar-benar memiliki ilmu. Ia mampu melepaskan diri dari sambaran pisau-pisau terbangku. Apakah Kilurah merasa yakin ia putra Tumenggung Murti Wandawa? Benar. Aku mendengarkan pembicaraannya dengan adiknya yang bernama Wara Palupi, putri bungsu Tumenggung Murti Wandawa. Yang menarik perhatianku, nampaknya ia tidak senang dengan sikap orang tuanya. Kira-kira mengapa, Kilurah? Jelasnya aku kurang mengerti. Tetapi dari pembicaraannya dengan adiknya, anak muda itu merasa anak yang terbuang. Orang tuanya sejak kecil tidak memperdulikannya. Sebabnya aku kurang jelas. Andai kata kita bisa memanfaatkannya. Maksudmu? Iya, jika ia mau bergabung di pihak kita. Itu bisa berbahaya, Adi Haryo Wungkal. Kita belum mengetahui latar belakang kehidupannya. Bagaimana sikapnya terhadap pemerintah? Siapa dia dan bagaimana perasaan dan warna hatinya? Bagaimanapun, hubungan orang tua dan anak mesti retak karena suatu hal. Namun jika salah satu melihat yang lain mengalami nasib buruk, maka mereka akan saling membela dan melindungi. Rupanya kau berada di sini, Paman. Ternyata benar dugaanku. Orang yang berbuat licik itu pasti berhubungan dengan Paman Hari Wungkal. Paman, aku merasa tidak mempunyai urusan dengan Paman. Akan tetapi Paman telah berbuat sesuatu kepadaku, yaitu akan membunuhku. Aku paling tidak suka dengan tindakan pengecut. Pisau-pisau terbangmu telah menunjukkan bahwa kau memiliki perilaku licik jauh dari sikap kejantanan. Nah, apa sebenarnya maksud Paman? Kau adalah duri di masa depan. Aku duri di masa depan? Apa maksudnya? Maksudnya sangat lebih baik kalau kau mati sekarang. Apa alasanmu menghendaki aku mati? Sudah tidak terhitung besarnya dosa yang telah diperbuat oleh ayahmu, Tumenggung Murti Wandawa. Mungkin kalau dikumpulkan dan ditumpuk-tumpuk, dosa itu akan menggunung. Dan besarnya gunung itu pasti lebih besar dari Gunung Kelut. Nah, itulah sebabnya kau harus mati, anak muda. Kemudian orang yang bernama Rangsang dengan sigapnya mengambil beberapa bilah pisau kecil yang tersimpan dalam lipatan sabuk pinggangnya. Kemudian pisau itu dilemparkannya ke arah Kameswara yang berdiri di hadapannya. Pemuda itu terkejut, tetapi dengan kecepatan yang sangat luar biasa, pemuda itu melompat ke atas dan berjungkir balik di udara untuk menghindari serangan beruntun itu. Begitukah cara paman membunuh orang? Kemampuanmu tinggi juga, anak muda. Tetapi aku rangsang, si pisau terbang tidak akan berhenti sebelum tubuhmu penuh dengan tusukan pisau-pisauku. Dan aku tidak bakal kehabisan pisau. Terimalah ini. Kembali orang yang bernama Rangsang melemparkan pisau terbangnya tanpa habis-habisnya. Tangan kanan dan kirinya berulang-ulang melemparkan pisaunya. Sepasang demi sepasang pisau-pisau melesat ke arah Kameswara yang berjumpalitan bagaikan dipermainkan. Namun beberapa saat kemudian... Oh, mengapa anak muda ini menjadi tiga orang? Benarkah ini? Benarkah ini? Tidak salahkah penglihatanku? Aryo Wungkal dari tadi hanya menonton saja, terpaku takjub melihat kejadian itu. Seolah dia tidak percaya, meski dia berusaha mengucek-ngucek matanya. Namun Kameswara tetap saja berjumlah tiga orang. Sedangkan orang yang bernama Rangsang menjadi kebingungan. Serangannya terhenti, karena ketiga tubuh anak muda itu telah mengepungnya. Sebenarnyalah Kameswara tengah mengeterapkan ajian Kakang Barap Adip Bungsu, sebuah ajian yang ia pelajari di dalam goa di tepian pantai pesisir Paralingga. Bagaimana pisau terbang? Apakah kau tetap beranggapan tidak akan ada seorang pun yang bisa lolos dari pisau-pisaumu itu? Licik! Kau menggunakan ilmu sihir. Bisa-bisanya paman menuduh aku licik. Padahal paman sendirilah yang telah melakukan perbuatan licik. Paman telah mengobral pisau tumpul. Lihat, ada beberapa buah yang berhasil aku tangkap. Setan alas. Kaulah setan alas itu, paman. Menyerahlah. Aku dilahirkan untuk pantang menyerah, anak muda. Walaupun nampak seperti kebingungan, orang yang bernama Rangsang tetap berdiri dan memutar otaknya, berpikir keras. Ketika perwujudan Kameswara terus bergerak mengitarinya dan semakin membuatnya bingung. Dan beberapa saat kemudian, orang itu melakukan sebuah gerakan. Tiba-tiba saja beberapa buah pisau melayang cepat mengarah ketiga perwujudan Kameswara dan ke arah Harya Wungkal yang berdiri termangu. Kau Rangsang, kau tega membunuh temanmu sendiri. Edan, kau Rangsang. Kameswara terkejut bukan buatan. Dia dapat menghindari serangan dan kemudian matanya seperti terpana melihat kejadian itu. Orang yang dikenal bernama Harya Wungkal duduk terjerembab sambil memegangi pisau yang menancap di dadanya. Kawannya yang selama ini dipanggil Kilurah yang bernama Rangsang dan lebih dikenal dengan sebutan si pisau terbang telah membunuhnya. Kameswara diam beberapa saat sambil memperhatikan Harya Wungkal yang sekarat. Kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh Rangsang untuk segera kabur. Tetapi Kameswara segera mengayunkan pisau yang berhasil ditangkapnya tadi, mengarahkannya ke tubuh Rangsang. Pisau itu mengenai pundak Rangsang, tetapi orang itu tidak memperdulikannya. Sambil menahan rasa sakit, dia terus melesat, kabur, dan kemudian hilang di kegelapan malam. Kameswara tidak mengejarnya, dan dengan tergesa-gesa, dia mendekati tubuh Harya Wungkal. Paman Harya Wungkal, apa yang terjadi dengan paman? Mengapa ia membunuhmu, paman? Katakanlah. Aku tidak menyangka ia akan tega melakukannya padaku. Itulah, mengapa paman? Mengapa ia tega melakukan itu kepada paman? Kameswara, ia bermaksud menghilangkan jejak. Menghilangkan jejak? Apa maksudnya? Pergilah, pergilah. Dan temuilah. Temui siapa, paman? Haryo Wungkal tidak sempat melanjutkan ucapannya. Maut lebih cepat mengambilnya. Lelaki itu jatuh di pelukan Kameswara. Paman Haryo Wungkal mati. Mati dengan cara yang sulit aku mengerti. Untuk apa? Dan untuk siapa? Di sini aku melihat beberapa kejadian yang tidak terjangkau oleh pikiranku. Paman Haryo Wungkal memintaku pergi ke Bedander. Bedander berada di perbatasan Kediri sebelah timur. Untuk apa aku ke sana? Peduli apa aku denganmu, Paman Haryo Wungkal? Ada orang mendekat ke sini. Siapakah orang itu? Nampaknya ia sengaja datang kemari. Kameswara segera meletakkan mayat Haryo Wungkal. Matanya tertuju kepada orang yang melangkah dengan tenang mendatanginya. Tiba-tiba Kameswara terperanjat. Ah, Paman Biku Dewa Hastu. Benar, Kameswara. Aku tidak menyangka. Ternyata Paman juga berada di kota raja. Iya. Mulanya Paman bermaksud membayangi perjalanan kalian berdua. Paman khawatir dengan Pinaka. Tetapi Paman jadi bingung karena kalian berpencar. Rupanya kalian memilih mengambil jalan sendiri-sendiri. Itu kehendak Pinaka, Paman. Iya. Apakah urusanmu di kota raja ini ada yang belum terselesaikan? Tidak, Paman. Kalau begitu, sekarang pergilah ke Padang Karautan. Ada seseorang yang harus kau tolong di sana. Paman telah berusaha menolong gadis yang dibawa gerombolan itu, namun mereka menyandranya, menyebabkan Paman tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan Paman harus segera membayangi Pinaka. Kau punya cukup waktu, kan? Cobalah cari kesempatan untuk membebaskannya. Seorang gadis? Iya. Siapa, Paman? Gadis dari lereng Gunung Lawu. Paman mengetahui siapa namanya? Sayang sekali tidak, Kameswara. Dalam perjalanan membayangi Pinaka Swasti Ratu menuju Pandaringan, Paman berpapasan dengan rombongan yang menawan seorang gadis. Di antaranya yang mungkin kau kenal, dia bernama Paraji Gading. Paman Paraji Gading? Iya, Paraji Gading. Baiklah, Paman. Saya akan ke Padang Karautan. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang buruk pada gadis itu. Iya. Berangkatlah. Jangan kau tunda. Biarlah mayat ini Paman yang mengurusnya. Maaf, Paman. Apakah Paman tahu apa yang terjadi di tempat ini? Semua sepak terjangmu kuikuti, Kameswara. Sikapmu yang aneh pada ibumu, pada adikmu, aku tahu semua. Tetapi aku tidak bermaksud mempersoalkan hal itu. Sekarang yang perlu kau lakukan adalah menolong gadis di Padang Karautan itu. Sementara semua peristiwa yang bakal terjadi di kota Raja Kediri, biarlah terjadi. Orang itu memintaku untuk pergi ke Bedander. Aku yang mewakilimu. Cepat berangkatlah. Kudamu telah kubawakan. Kuikat di sebelah timur sana. Kameswara segera memacu kudanya, meninggalkan kota raja menuju Padang Karautan. Rasa khawatir membuat kuda itu dipacunya, hatinya penuh tanda tanya, siapakah gadis yang disandra oleh orang-orang Padang Karaudan? Malam itu juga, Pameswara berangkat menuju Padang Karaudan atas permintaan pamannya untuk menolong seorang gadis yang disandra oleh gerombolan Padang Karaudan. Sebenarnya hatinya masih penuh dengan tanda tanya tentang permintaan orang yang bernama Haryo Wunggal untuk pergi ke Bedander. Rupanya Biku Dewa Hastu lebih mementingkan menolong gadis yang disandra daripada ke Bedander. Dan Biku Dewa Hastu bersedia mewakilinya pergi ke Bedander. Hanya sekali, apakah yang terjadi sepeninggalku? Sehingga seorang gadis dari lereng Gunung Raung menjadi tawanan gerombolan orang-orang liar dari Padang Karautan. Siapakah gadis yang bernasib buruk itu? Paman Parajigading benar-benar berkelakuan buruk. Ini sebuah kesempatan untuk menguak segala rahasia yang selama ini digenggamnya. Bayangi oleh angan-angannya, Kameswara terus berpacu ke Padang Karautan, tempat di mana sebenarnya telah dilewatinya ketika mendekati kota Raja Kediri. Sementara itu di kediaman Tumenggung Hurtiwandawa, Nyai Tumenggung sedang duduk di atas sebuah pale-pale sambil merenungi pertemuannya dengan Kameswara, putranya yang telah lama berpisah. Wajah Kameswara terus terbayang di pikirannya. Di pipinya penuh dengan air yang mengalir dari matanya setitik demi setitik. Sementara Warapalupi duduk di sampingnya. Ibu, kenapa ibu diam? Kenapa ibu? Ceritakanlah apa yang terjadi dengan ibu. Mengapa kamu mempunyai saudara kandung? Seorang kakak. Tetapi mengapa ibu tega memisahkan kami berdua? Kenapa, Bu? Ibu, mengapa ibu diam? Ceritakanlah, ibu. Mengapa ibu tega memisahkan Kang Mas Surya Medari dari ibu? Tidak, Pak Lupi. Ibu tidak mampu menceritakannya. Mengapa, Bu? Mengapa ibu tidak mampu menceritakannya? Apa yang terjadi? Karena itu akan membuka sebuah luka lama, Pak Lupi. Luka yang sulit sembuh hingga sekarang. Oh, sudahlah, Du. Jangan kau tanyakan lagi hal itu. Ibu tidak mampu bercerita. Tinggalkanlah ibu di sini. Biarkanlah ibu berada di sini sendirian. Betapa gelap cuaca di luar. Mendung tebal menebar siap menumpahkan hujan. Perempuan tua itu tetap menyendiri, merenung dan merenungi masa silam yang telah lewat. Ketika dia masih remaja, ketika dia sedang menikmati manisnya cinta bersama seorang pemuda yang sangat dicintainya. Diajeng, seandainya malam ini tanpa bulan, apa yang akan kau lakukan, Diajeng? Aku akan duduk diam di atas pale-pale. Aku akan berdoa kepada Hyang Widi agar bulan itu segera menampakkan diri dan memancarkan sinarnya, agar seluruh maya pada ini menjadi terang. Apabila Hyang Widi mengabulkan permohonanmu, bulan muncul dengan anggunnya menerangi pohon-pohon, sungai-sungai, dan semua diterangi. Nah, apa yang akan kau lakukan, Diajeng? Aku akan duduk di atas batu besar di tepi sungai ini, dan aku akan berdoa kepada Hyang Widi memohon sesuatu. Apa yang kau minta kepada Hyang Widi, Di Ajeng? Aku akan memohon dengan permohonanku seperti ini. Dengarlah baik-baik, Kakang. Hyang Widi, di malam yang indah ini, hatiku merasa gersang. Sepertinya aku melihat semuanya kering. Daun-daun kering, ranting-ranting kering, sungai-sungai tidak mengalirkan airnya. Angin pun malas untuk berhembus. Rasanya kerongkonganku pun kering. Aku ingin seteguk air untuk menghapus rasa dahagaku. Datangkanlah air kebahagiaan. Tegukkanlah dalam jiwaku. Datanglah bersama terangnya rembulan. Air kebahagiaan, engkau pelita hati, pelipur lara, penghibur aku di waktu duka. Datangkanlah wahai Hyang Widi, datangkanlah, aku akan bahagia bersamanya. Nah, Kakang, itulah permohonanku. Apakah artinya air kebahagiaan itu, Di Ajeng? Dialah, kalau tidur aku impikan, kalau terjaga aku harapkan. Siapa, Di Ajeng? Kaulah, Kakang. Di Ajeng. Di Ajeng. Wajahnya itu mengkung berbinar-binar. Bibirnya tergulum senyum, membayangkan kenangan manis yang pernah direndanya bersama seorang pemuda. Tetapi beberapa saat kemudian, wajah yang ceria itu perlahan-lahan menjadi suram. Kembali air matanya membasahi pipinya. Sementara itu, di sebuah taman Katumengkungan, Warapalupi duduk di atas sebuah akar pohon besar yang rimbun. Hatinya gusar, pandangan matanya kosong. Sebentar-sebentar dia berdiri, beberapa saat kemudian duduk kembali, resah dan gelisah. Mengapa kau termenung? Apa yang sedang kau renungkan? Siapa kau? Namaku Dewa Hastu. Mengapa kau berada di sini? Apa yang sedang kau lakukan? Oh, tenanglah. Aku tidak bermaksud jahat padamu. Tapi aku ingin berbagi cerita. Maukah kau mendengarkannya, Nduk? Apa maksudmu? Oh, Nunu, nampaknya kau sedang memikirkan sesuatu. Aku tahu. Bukankah kau tengah dililit tanda tanya yang tidak kau ketahui jawabannya? Betul kan, Warapalupi? Benarkah namamu Warapalupi? Bagaimana kau mengetahui namaku Warapalupi? Meskipun aku tinggal di suatu tempat yang jauh dari sini, namun aku tahu banyak tentang kau, tentang ayahmu, tentang ibumu, dan juga tentang seorang lelaki yang merasa sakit hati karena tersisi mulai dari masa-masa di mana ia membutuhkan perlindungan. Lelaki itu bernama Kameswara, dan ibumu menamainya Surya Mendari, ya kan? Paman? Paman mengetahui tentang hal itu? Bagaimana? Apakah kau tertarik dengan ceritaku? Tetapi, mengapa Paman bisa tahu betul dengan keluarga kami? Siapakah Paman ini sebenarnya? Mungkin Paman punya hubungan dengan ibu atau dengan ayah? Siapa nama ayahmu, Nduk? Murti Wandawa. Nama itu adalah nama yang dipergunakan sekarang. Sedang nama yang sebenarnya adalah Sakya Murti. Sakya Murti? Ya, benar. Lalu apa sebabnya ayah berganti nama? Ya, karena nama Sakyamurti adalah sebuah nama yang mengundang banyak masalah bagi pemiliknya. Itulah sebabnya ayahmu menggunakan nama baru, Murti Wandawa. Maksudnya untuk menyembunyikan diri dari musuh-musuhnya, dari orang-orang yang dilukai perasaannya, termasuk kedua adiknya sendiri. Apakah paman adalah adik ayahku? Apakah kau ingin punya paman seperti ini? Yang lusuh dan dari golongan rakyat biasa. Jadi paman adalah adik ayahku? Paman, mengapa baru kali ini aku mengenalmu? Ya sudahlah, Nu, sudah. Nasib memang menginginkannya begitu. Mungkin ada sesuatu yang telah terjadi antara paman dengan ayah. Paman, apakah yang telah diperbuat oleh ayahku? Nu, ayahmu telah merusak rumah tangga adiknya. Itulah kesalahan yang telah diperbuatnya. Benarkah itu, paman? Ya, kalau kau meragukan ceritaku ini, kau bisa bertanya pada ayahmu sendiri. Lalu mengenai ibuku, mengenai saudaraku, Kang Mas Surya Medari, apakah paman juga mengetahuinya? Apa yang telah diperbuat pada calon istri adiknya, diperbuat pula pada orang lain. Sepasang kekasih yang sepakat menempuh kebahagiaan rumah tangga bubar karena ulahnya. Ceritanya begini, Ndu. Diajeng, benarkah kau mencintaiku? Kakak, cintaku kepadamu ibarat batu karang yang tidak akan pecah walaupun dihempas angin, yang tidak akan goyah walaupun diterjang gelombang. Kakak, jangan ragukan cintaku. Diajeng, aku bangga memilikimu. Memang indah berdua di tepi pantai, diterangi sinar rembulan, memadu kasih setia. Tetapi kalian telah berbuat dosa. Siapa kau? Berani mengganggu kami? Mengapa kau usir? Urus saja dirimu, jangan pedulikan kami. Kakang. Aku tidak bermaksud usir kepadamu. Hanya saja kekasihmu itu yang memancing perhatianku. Kecantikannya membuat aku ingin menggantikan kedudukanmu menjadi kekasih. Berjumpa! Pergi kau dari sini! Pemuda itu marah bukan buatan. Diterjangnya lelaki yang usil itu, dan kemudian terjadilah pertarungan. Tidak berapa lama dengan sangat mudahnya lelaki usil itu dapat menghajar si pemuda sampai babak belur. Merasa tidak mampu menandinginya, pemuda itu kabur meninggalkan lawannya, sedangkan kekasihnya tidak dapat berbuat apa-apa. Kau akan menyesal mendapatkan kekasih seperti itu. Jiwanya pengecut. Mana mungkin? Ya, mana mungkin nanti ia dapat melindungi keluarganya? Kau biadab! Kau biadab! Sudahlah, percuma kau teriak-teriak seperti itu. Lebih baik sekarang kau ikut aku. Tidak! Lelaki yang telah memisahkan sepasang remaja itu bernama Sakyamurti. Seorang lelaki yang berhati busuk. Perempuan itu akhirnya dengan terpaksa menjadi istrinya. Dan ia memperoleh seorang putra yang diberi nama Surya Medari. Paman, apa boleh paman menceritakan hal ini kepadaku? Suatu hal yang mungkin melukai hatimu, tapi aku percaya kalau kau dapat menerimanya. Ya, perbuatan ayahmu memang harus mendapatkan hukum. Nah, katakanlah kepada ayahmu bahwa aku Dewa Hastu mencarinya. Sekarang aku pamit dulu. Sampaikan salamku untuk ibumu. Ketika malam makin tenggelam dalam mega-mega hitam, nampak seorang lelaki tua terkuncang-kuncang mengendarai kudanya berpacu menuju pantai Pandaringan di pesisir selatan. Lelaki tua itu tak lain adalah Biku Dewa Hastu. Sementara itu pada waktu yang bersamaan, Kamswara telah berada di tepian padang ilalang tempat persembunyian para perampok yang menamakan dirinya Serigala Karautan. Ah, ada asap di sebelah sana. Itu menunjukkan ada seseorang yang sedang membuat perapian. Baiklah, aku akan ke sana. Tapi sebaiknya kuda aku tinggalkan. Dengan menerobos lebatnya daun alang-alang, Kamaswara berjalan mendekati sumber asap yang nampak di kejauhan. Namun belum terlalu jauh anak muda itu pergi, tiba-tiba terdengar ringkik kudanya. Ah, seseorang sudah berada di atas punggung kudaku. Suara bermaksud mendekati sumber asap perapian. Tiba-tiba dia terperanjat karena seseorang telah berada di punggung kudanya. Orang itu masih muda sekali dan tidak lebih tua dari dirinya sendiri. Namun menilik bahwa dia bisa hadir tanpa diketahui, itu menunjukkan betapa tingginya kemampuan olah kanuragannya. Sana, siapakah engkau? Aku akan meminjam kudamu. Aku bermaksud pergi ke tempat orang-orang yang sedang membuat perapian itu. Apakah kau anggota dari gerombolan Serigala Padang Karautan? Bukan. Aku justru bermaksud menumpas mereka. Kisana, perkenalkan, namaku Kameswara. Siapakah namamu? Kameswara, sebuah nama yang bagus. Dan aku hanya memiliki nama yang buruk. Namaku Ken Arok. Ken Arok? Jadi Kisanak yang bernama Ken Arok? Iya. Ada apa? Aku pernah mendengar nama itu dari beberapa pedagang di pasar. Kau seorang perampok, tetapi kau membagi-bagikan hasil rampokanmu kepada orang-orang miskin. Engkaukah itu? Mungkin. Lalu mengapa kau akan pergi ke sana? Karena kau bermaksud mendekati mereka dengan cara sembunyi-sembunyi. Aku tahu kau pasti akan membebaskan seorang gadis yang ditawan perampok-perampok itu. Benar bukan? Kau mengetahui itu? Iya. Kisanak yang bernama Ken Arok, apakah kau tidak sedang menjebak aku? Menjebak? Iya. Kalau aku harus menjebakmu, bukan di sini tempatnya, tetapi di sana. Oh, baiklah, aku percaya. Aku banyak mendengar, meski Ken Arok seorang perampok, namun Ken Arok paling benci kepada perbuatan menculik dan perkosaan. Aku pinjam kudamu. Aku akan memancing mereka. Dan kau, terserah apa yang akan kau lakukan. Aku akan menolong gadis itu. Itulah pilihan yang tepat. Semoga akan menjadi jodohmu. Ken Arok, menarik sekali pemuda itu. Wajahnya tampan, gerakannya liar. Aku harap benar apa yang dikatakannya. Ia bermaksud membantu membebaskan gadis yang disandera para perampok itu. Baiklah, aku akan segera ke sana. Suara segera bergerak dan menyusup di antara ilalang. Dia tidak ingin terlambat, karena itu dia mengetrapkan kemampuan larinya. Sementara itu, kehadiran seekor kuda yang ditunggangi oleh Ken Arok mengejutkan para perampok serigala Karautan. Keluar semua! Ada orang gila ke sini! Ayo cepat keluar semua! Ayo! Perampok-perampok itu berlompatan keluar. Ada sekitar 20 orang jumlahnya, sehingga dalam waktu yang sangat singkat, Ken Arok telah terkepung. Namun sama sekali tidak terbayang rasa takut di wajah pemuda itu sedikitpun. Justru dia terlihat tersenyum-senyum. Siapa pemimpin kalian? Aku mau bicara kepadanya. Pemimpin kami sedang pergi. Akulah sekarang pemimpin di sini. Aku Mondokin. Aku juga pimpinan di sini. Aku Mondok ke sawah. Aku juga tidak mau kalah. Aku juga pemimpin di sini. Namaku Bajang Keling. Siapa kau anak muda? Terlalu banyak pemimpin. Siapa pucuk pimpinan kalian? Aku. Siapa kau anak muda? Dengar. Namaku Ken Arok. Ken Arok. Ken Arok. Betul Ken Arok. Jadi kau yang bernama Ken Arok. Mau apa kau datang kemari? Dengar, aku menyenangi tempat ini. Aku akan menjadikan Padang Karautan sebagai sarangku yang baru. Kalian semua harus menyingkir. Gila! Anak sarangku, apa yang dia bisa? Ken Arok! Sesama perampok dilarang saling membunuh. Kau kami maafkan. Kami tidak akan membunuhmu. Akan tetapi pergilah, tinggalkan tempat ini. Kecuali kuda itu kau harus tinggalkan. Bagaimana kalau aku tidak mau? Terpaksa kami akan memaksa Ken Arok. Bukankah sesama perampok dilarang saling membunuh? Persetan kau! Sayang sekali. Aku tetap pada keinginanku dan setiap keinginanku tidak mungkin ditawar lagi. Pergilah kalian. Atau aku akan mencabuti nyawa kalian satu persatu. Barat! Sabu! Ken Arok segera memutar kudanya. Dia menerjang kepungan itu dan menyebabkan kepungan itu menjadi pecah. Para perampok menjadi kalang kabut. Ken Arok memutar kembali kudanya. Tidak diketahui dari mana asalnya. Tiba-tiba saja pemuda aneh itu telah memegang sebuah cambuk. Para perampok, Ken Arok bagaikan sebuah permainan yang menarik. Tetapi tanpa disadari oleh perampok-perampok itu, justru merekalah yang sebenarnya tengah dipermainkan. Setapak demi setapak, Ken Arok berhasil memancing para perampok bergeser ke arah barat, menjauhi perkemahan mereka. Para perampok itu berusaha dengan segala cara untuk menangkap anak muda aneh itu. Namun walaupun pertarungan telah berjalan beberapa lama, mereka tidak berhasil menangkapnya. Orang yang mengaku pimpinan para perampok yang bernama Mondrogini dan Mondrokesowo menyerang Ken Arok dari segala penjuru. Bukan main. Sungguh luar biasa pemuda yang bernama Ken Arok. Gerakan sangat lincah dan ia mampu menggunakan kuda tunggangannya dengan terengginas. Cambuknya telah melukai beberapa perampok. Aku harus menggunakan kesempatan ini. Tanpa diketahui oleh seorang perampok pun, Amswara berhasil mendekati perkemahan para perampok itu. Dia segera mendekati kemah yang paling besar, yang diduganya tempat gadis yang akan ditolongnya berada. Kemudian dia memperhatikan isi kemah itu. Tiba-tiba hatinya berdesir dan jantungnya seperti berhenti berdetak ketika dia melihat siapa gadis yang akan ditolongnya yang sedang terikat pada sebuah tiang dengan mulut tersumbat. Ken Siwi. Tenang Ken Siwi, aku akan menolongmu. Dengan segera Kameswara melepaskan ikatan yang mengikat tangan Ken Siwi, kemudian membuka ikatan pada mulutnya. Kau tidak apa-apa? Tidak. Mereka memperkosamu? Belum. Syukurlah. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Siwi Nareswari itu, yang dikenal sebagai adik Kameswara, segera menyampar pedang yang tergeletak di atas sebuah peti. Kakak beradik itu segera keluar. Sementara di luar kemah yang agak jauh, Ken Arok dengan karangnya melecutkan cambuknya berulang-ulang, menahan serangan para perampok. Menawarkan kepada kalian untuk pergi dari padang karautan ini. Akan tetapi kalian tetap bandel dan tidak tahu diri. Jangan salahkan Ken Arok jika aku mencabut nyawa kalian semua. Matilah kalian semuanya, pemerkosa-pemerkosa busuk. Seperti dewa pencabut nyawa, Ken Arok menarikan tarian maut. Setiap kali cambuknya meledak, maka leher yang terjerat bakal robek karenanya. Banyak mayat perampok itu bergelimpangan, berserakan kemana-mana. Anak muda itu terus memainkan cambuknya dan semakin liar. Akhirnya para perampok itu habis terbunuh, tidak satu pun yang tersisa. Kakang Kameswara, siapakah orang itu? Orang itu bernama Ken Arok. Ganas sekali orang yang bernama Ken Arok itu. Para perampok habis terbantai semuanya. Aku hampir tidak percaya ada orang yang mampu melakukan semua ini. Sungguh orang itu tidak berperasaan sama sekali. Oh, lihat, orang itu sepertinya tertegun. Nampaknya ia tengah merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dengan perasaan penuh tanda tanya yang mengendap di benaknya, Kameswara melihat tingkah laku Ken Arok yang berdiri termangu. Ken Arok sendiri merasakan seperti bangun dari tidurnya, seolah baru disadari bahwa dia telah melakukan sesuatu yang tidak dimengertinya. Kameswara semakin heran ketika melihat sikap Ken Arok yang tiba-tiba terduduk dengan tangan terangkat dan kemudian mendekapkan wajahnya. Tidak mengerti, Ken Siwi. Melihat Ken Arok mendekapkan wajahnya, Kameswara bersama adiknya Ken Siwi Nareswari mendekati anak muda yang aneh itu. Oh, Kisanak Ken Arok, apa yang Kisanak renungkan? Aku, apa yang telah aku lakukan? Kisanak telah membantai semua perampok itu sampai tidak tersisa. Aku tidak mengerti. Mengapa aku melakukannya? Aku tidak sadar telah berbuat seperti itu. Mengapa aku bisa berbuat seperti ini? Kesanakan Arok telah melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Perampok-perampok itu yang telah mengganggu Kediri dan sangat sulit ditumpas. Dengan sangat mudahnya Kisanak basmi. Oh, tetapi mengapa aku membunuh mereka semua? Mengapa? Mengapa aku tidak sadar ketika melakukannya? Kameswara menjadi ikut bingung karena dia tidak merasakan apa yang mengendap di dalam hati pemuda itu. Namun Kameswara mendekatinya dan dengan penuh rasa persahabatan menepuk pundaknya. Namun ketika Kameswara menatap sepasang matanya, tiba-tiba saja jantungnya terasa bergetar dan hatinya terasa berdesir. sesuatu yang sangat luar biasa pada sepasang mata pemuda ini. Sesuatu yang sulit digambarkan. Tatapan matanya menyiratkan dengan jelas gejolak perasaannya. Ah, oh, bukan main. Sebenarnya lah, Kameswara melihat suatu keadaan yang tidak sewajarnya. Ada sesuatu yang bagaikan bersinar di mata pemuda itu. Kameswara tidak tahan bertatapan dengannya dan segera melengos ke arah lain. Kakang Kameswara, ada yang mendekati kita. Tiga ekor kuda itu bergerak semakin mendekati perkemahan para perampok di tengah padang ilalang karautan. Betapa ketika orang penunggang kuda itu menjadi sangat geram ketika melihat apa yang telah terjadi di perkemahan itu. Alas, perbuatan siapakah ini? Apa kabar Paman Parajigading? Perbuatan muka semua ini Kameswara. Kami bertiga. Perbuatan gila. Nasib mereka saja yang buruk di sana. Kurang ajar. Aku tidak bisa membiarkan semua ini. Kalian semuanya harus mati dengan cara yang paling mengerikan yang belum pernah dialami oleh orang lain. Kau tidak akan bisa melakukannya, Suradugan. Setan alas, matilah kalian semua. Tunggu. Apa yang harus ditunggu? Aku akan berbicara kepadanya. Keparat, setan alas. Tidak tersisa satupun anak buahku. Mereka harus bertanggung jawab. Tenanglah, Suradugan. Biar aku berbicara dengannya. Ia bekas keponakanku. Kameswara, apa yang kau peroleh dari ayahmu, Tumenggung Murti Wandawa? Sebuah cerita yang manis, Paman. Aku merasa senang telah bertemu dengan kedua orang tuaku yang sebenarnya. Dan aku telah menyampaikan salam baktiku kepada mereka. Benarkah kau melakukannya? Terserah Paman Parajigading. Mau percaya silakan. Tidak, aku tidak memaksa. Benarkah apa yang kau katakan itu, Kameswara? Yang aku bayangkan justru Tumenggung itu menendangmu dan mengusirmu seperti mengusir seekor anjing bujuk. Cukup! Paman, kata-kata Paman benar-benar menjijikkan. Tentunya kau sudah mengerti bagaimana asal-usul kelahiranmu itu. Kakang Kameswara, untuk apa kita meladeni orang gila itu? Ia tidak pantas untuk dihormati. Ia lebih hina dari anjing yang tadi disebutnya. Dan Kakang tidak perlu menganggapnya sebagai paman lagi. Orang itu tidak mempunyai hubungan apapun dengan kita. Hei, Parajigading, belum puas rasanya kalau aku tidak berhasil merobek mulutmu yang besar itu. Perempuan kurang ajar. Aku sekarang telah bebas, tidak terikat lagi, dan ada Kakang Kameswara yang akan membantu melawanmu. Kameswara, apa yang akan diandalkannya? Apa? Paman, apakah aku akan mampu menghadapi Paman atau tidak? Itu bukan soal. Tetapi aku benar-benar menyesal dan terpaksa harus melawan Paman yang telah salah memilih jalan. Apa maksudmu dengan salah memilih jalan itu? Paman bergaul dengan orang-orang yang selalu merugikan orang banyak. Kurang ajar. Bukan main. Aku tersindir, Paman. Bukankah orang-orang yang selalu merugikan orang lain itu adalah aku? Anak muda yang lahir dari penyelewangan, apa yang kau ketahui dengan keadaan kerajaan saat ini? Apa? Keparat. Kau tersinggung? Kau marah? Apa yang kau ketahui tentang diriku sehingga kau berkata lancang dengan mengatakan diriku lahir buah dari penyelewangan? Kalau kau tidak percaya, tanyakan saja kepada pamanmu itu. Paman, katakan Paman, apa perkataan orang itu benar? Dan sejauh mana paman mengetahuinya? Sepertinya kau harus menyadari mengapa kedua orang tuamu enggan memeliharamu. Tepatnya kau dibuang dari mereka. Dan tentu ada sebabnya, bukan? Jawabannya sudah kau dengar juga. Kalau kau belum jelas, baiklah, aku ulangi sekali lagi. Nah, dengarkanlah baik-baik, anak manis. Karena kau adalah anak yang lahir dari penyelewengan istri Tumenggung Gila itu. Mulutmu busuk sekali. Mendengar jawaban itu, tubuh Kameswara terasa berguncang, dadanya mengombak. Kameswara justru tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Sementara itu, Ken Siwi Nareswari yang berdiri di samping Kameswara tidak tahan mendengar ucapan itu. Giginya gemeretak, terasa kemarahannya tidak bisa dibendung lagi. Gadis itu segera mencabut pedangnya. Rasa-rasanya ada keinginan segera merobek mulut para cigading. Sementara itu para cigading nampak tertawa senang karena ucapannya berhasil menyakitkan hati dan perasaan Kameswara. Ketika dadanya berguncang-guncang karena tawanya, tiba-tiba terdengar suara lecutan cambuk di udara. Para cigading Hesti Rajasa dan Surat Dugel segera menoleh ke arah suara itu. Tiba-tiba saja muncul seorang anak muda di tempat itu. Orang yang belum dikenalnya sambil melecutkan cambuknya ke udara. Mereka terkejut luar biasa karena dari lecutan cambuk itu tersalur kekuatan yang maha dahsyat. Terasa bumi yang diinjak bergetar seperti ada gempa. Orang itu terus melecutkan cambuknya. Pandangan matanya tertuju pada mereka. Sirik dilihatnya. Namaku Ken Arok. Aku datang ke sini karena tempat ini akan aku pergunakan sebagai markasku yang baru. Akulah yang telah membantai orang-orang yang tidak berguna itu. Dan sekarang, syukur kalian datang kemari. Karena aku yakin, kalianlah yang akan bertanggung jawab terhadap mereka semua. Tikus-tikus busuk pengrusak sawah. Bersiaplah untuk mati. Raji Gading, Hesti Rajasa dan Surat Dugel segera melompat mundur. Mereka benar-benar terpukau menyaksikan apa yang diperbuat pemuda yang menyebut dirinya Ken Arok itu. Tatapan matanya memancarkan warna kebiru-biruan. Perlahan-lahan dia melangkah. Selangkah pula ketika orang di depannya mundur. Seperti seekor singa yang akan menerkam mangsanya. Tiba-tiba terdengar suara auman. Ken Siwi Nareswari menggigil ketakutan, sedangkan Kameswara terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat itulah Ken Arok melompat. Madugir mati. Hati-hati, Rajasa. Orang itu kelihatannya sangat berbahaya. Kau lihat matanya ada sesuatu yang janggal. Pemuda ini sepertinya memiliki sesuatu yang dahsyat. Tatapan matanya menimbulkan sinar kebiru-biruan. Aku ingat dengan cerita orang-orang tua. Siapa yang memiliki tatapan mata seperti itu adalah seorang yang terpilih. Orang Panilih atau Kawahyon. Oh, betulkah orang ini pilihan para dewa? Aku harus hati-hati menghadapinya. Meski para cigading dibekali ilmu yang tinggi, namun dia merasa miris menyaksikan tingkah pemuda itu. Kemudian dia mengeterapkan ilmu andalannya untuk berjaga-jaga. Ajian Panglimunan. Paraji mengeterapkan ilmu Panglimun. Rupanya Paman Paraji menganggap orang ini luar biasa. Tidak salahnya aku mengikuti Paman untuk berjaga-jaga. Orang yang bernama Hesti Rajasa segera mengikuti sikap para Cigari. Ia segera mengetrapkan ilmunya. Beberapa saat kemudian, tubuhnya lenyap tidak kasat mata. Kameswara dan Kensi Winareswari memperhatikan sikap mereka tanpa sedikit pun mengedipkan mata. Bukan main. Mereka menghilang. Mereka lenyap tidak terlihat mata biasa. Ajian Panglimunan benar-benar ilmu yang mumpuni. Oh, Kakang, mereka menggunakan aji Panglimunan milik perguruan Pesanggaran. Diam saja, Ken Siwi. Pemuda yang bernama Ken Arok itu tersenyum, melihat lawannya tidak nampak, tidak berwujud. Kemudian pemuda itu menyiapkan cambuknya. Dan beberapa saat kemudian, cambuknya pun telah terayun dan terdengar suara ledakan yang dahsyat. Rupanya sia-sia saja Hesti Rajasa dan para Cigading bersembunyi di balik ajian Panglimunan, karena cambuk yang disabetkan Ken Arok telah menyambarnya dan akibatnya sangat mengerikan bagi keduanya. Bukan saja Kamanungsan, tapi di dada mereka masing-masing telah basah bersimbah darah. Kisanak, Kisanak Ken Arok, jangan! Ternyata teriakan Kameswara didengar oleh Ken Arok. Cambuk yang telah terangkat siap menghajar korbannya perlahan-lahan diturunkan kembali. Wajah Hesti Rajasa pucat sekali. Sepertinya dia sedang menghadapi dewa kematian yang siap mencabut nyawanya. Sedangkan para Cigading, dadanya mengombak menahan rasa nyeri yang sangat luar biasa. Paman, bagaimana keadaan Paman? Aku... Kakang Kameswara, mengapa Kakang masih harus berbelas kasihan kepadanya? Dadaku... Luka itu tidak terlampau dalam, Paman. Biarlah, aku akan menaburkan obat di dadamu. Aku tidak suka dengan orang-orang itu. Suruh keduanya pergi. Kehadirannya membuat perutku menjadi mual. Atau kalau tidak, aku bisa berubah pikiran dengan membelah perutnya. Aku tidak main-main dengan ucapanku. Betapa kasar dan sangar kata-kata Ken Arok, namun betapapun dapat dirasakan kata-kata itu tidak terbantah. Wibawa pemuda itu terlampau tinggi untuk dilawan. Kameswara segera membantu para Cigading untuk berdiri dan tertatih-tatih berjalan ke arah kudanya. Demikian pula dengan Hesti Rajasa. Beberapa saat kemudian, dua ekor kuda berderap menjauh. Keduanya memandangi ke arah mereka, sedangkan Ken Arok berdiri acuh tak acuh. Terima kasih atas kebaikanmu, Kisanak. Sudahlah. Sekarang pergilah kalian berdua. Semakin cepat aku semakin suka. Baik. Kakang, siapakah pemuda aneh tadi? Bukankah ia telah menyebutkan namanya? Iya, namanya mengerikan sekali. Tatapan matanya bagaikan tatapan burung hantu. Sirik dan menyala. Kesaktiannya, aku tidak bisa mengukurnya. Murid siapakah dia? Semudah itu sudah sedemikian sakti mandraguna. Aku tidak tahu. Ah, Ken Siwi, kau ingat dengan tatapan matanya? Aku pernah mendengar cerita dari ayah tentang orang yang dikasihi para dewa, yang memiliki kemampuan olah kanuragan sedari ia lahir ke dunia. Pernah ada orang yang membawa pertanda semacam itu. dia adalah Sri Baginda Erlangga. Ah, sekarang ceritakanlah, mengapa kau bisa sampai di tempat ini? Bagaimana keadaan perguruan Pesanggaran? Kenapa, Kenciwi? Apa yang terjadi? Kameswara menanyakan perihal keadaan perguruan Pesanggaran sepeninggal dirinya. Ternyata pertanyaan itu membuat gadis itu tidak mampu lagi menahan rasa sedihnya. Gadis itu menangis. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Rasa haru tumpuh di hati Kameswara. Perlahan-lahan diraihnya kepala gadis itu dan dibenamkannya ke dadanya yang bidang dan penuh dengan tumbuhan rambut-rambut tipis. Beberapa saat gadis itu dipeluknya. Ceritakan, Kenciwi, apa yang telah terjadi di perguruan Pesanggaran? Dan mengapa kau bisa sampai berada di tempat ini? Kakak. Bagaimana? Sepeninggalan kakak, keadaan perguruan Pesanggaran tidak karuan. Ah, apa yang terjadi? Ayah pergi. Ayah pergi? Kemana perginya? Ayah pergi untuk membayar janji yang pernah diucapkannya puluhan tahun yang silam. Ketika ayah masih muda, ayah pergi menuju ke suatu tempat. Entah di mana tempat itu. Sampai hari ini aku belum berhasil menemukannya. Apa nama tempat itu, Kenciwi? Air terjun Kambang Ayun. Ayah pergi ke sana. Aku dan Kakang Mahisa berancangan pergi menyusul ayah. Tapi di mana letak Kambang Ayun? Aku tidak tahu. Lalu di mana Kakang Mahisa berancangan sekarang? Aku tidak tahu, Kakang. Kami menempuh jalan sendiri-sendiri. Lalu kepada siapa ayah menyerahkan tanggung jawab perguruan? Atas usul Kakang Mahisa Beranjangan, ayah menyerahkan tampuk pimpinan kepada Paman Haryo Panumping. Paman Haryo Panumping menerima tugas itu untuk sementara, sampai Kakang kembali dan mengambil alih tugas itu. Mudah-mudahan Paman Haryo Panumping dapat menjaga perguruan dengan sebaik-baiknya. Itulah yang terjadi, Kakang. Perguruan kehilangan pucuk pimpinannya. Dan sepeninggalanku, aku tidak dapat membayangkan apa yang kemudian terjadi di sana. Lalu apa yang terjadi denganmu sehingga kau bisa ditawan oleh gerombolan perampok di padang karautan? Waktu itu, aku tengah melewati lembah Kumitir di lereng Gunung Raung sisi barat. Aku berpapasan dengan gerombolan itu yang dipimpin oleh Paman Paraji Gading dan seorang pemuda yang bernama Hesti Rajasa. Kau bisa membayangkan apa yang bisa aku lakukan atas Paman Paraji Gading? Paman Paraji tidak pernah menyebut di mana letak Kambang Ayun itu berada? Tidak. Padahal bulan purnama nanti, ayah akan menghadapi sesuatu. Entah apakah sesuatu itu, akan tetapi aku sangat mengkhawatirkannya. Bulan purnama? Benar, bulan purnama. Bulan Nanggal Sepisan baru akan muncul 3 hari lagi. Masih cukup banyak waktu. Atau justru sebaliknya, hanya ada sedikit waktu. Baiklah, Kenciwi. Aku akan mencari di mana Kambang Ayun itu berada. Mungkin kita bisa menanyakan di mana tempat itu berada kepada seseorang yang luas wawasan. Ya, aku mengenal seorang biku yang luas pengalamannya. Biku Dewa Hastu namanya. Kita bisa mencarinya ke pesisir Pendaringan. Siapa biku Dewa Hastu? Ah, panjang ceritanya. Kau masih ingat dengan seorang gadis yang menghadap ayah untuk Naka Swasti Ratu, pimpinan perguruan Widara Kandangan? Benar. Biku Dewa Hastu adalah pamannya, saudara kembar ayahnya. Lalu, di manakah pesisir Pendaringan? Di Laut Selatan. Kakang Kameswara, bolehkah aku bertanya sesuatu? Tentang apa, Kenciwi? Tentang Kakang sendiri. Berhasilkah Kakang menemukan orang yang Kakang cari? Pertanyaan itu, wajah Kameswara menjadi buram, tampak kesedihan yang amat dalam. Betapa berat untuk menjawab pertanyaan itu. Sejenak dia berdiam diri. Dalam pikirannya terbayang seorang wanita tua yang dikenal dengan Nyai Tumenggung Murti Wandawa. Betapa nistanya aku ini. Jika benar apa yang dikatakan Paman Paraji Gade, aku lahir karena buah penyelewengan yang dilakukan perempuan itu. Adalah pantas Tembung Murtiwandawa membuangku. Siapapun orangnya, pasti akan buang memandang bayi yang lahir bukan dari benihnya. Justru dari benih orang lain yang tidak berhak terhadap istrinya. Betapa nistamu, Kameswara. Kakang. Aku tidak sanggup bercerita apapun, Ken Siwi. Aku mohon, jangan kau tanyakan tentang itu lagi. Kakang, aku tahu hati Kakang telah termakan ucapan-ucapan Paman Paraji Gading yang penuh dengan racun. Sedikitpun aku tidak percaya apa yang telah diucapkan oleh Paman Paraji. Aku berharap kau juga tidak mempercayainya. Aku tidak dilahirkan oleh siapapun ke dunia ini. Ibuku bumi dan ayahku langit. Atau jika itu dianggap berlebihan, aku bisa mengatakan aku lahir dari sebongkah batu. Aku tidak perlu memikirkan asal-usulku. Aku tidak perlu peduli siapa mereka. Itu berarti Kakang mempercayainya. Apa yang telah dikatakan Paman Paraji Gading dari mulutnya yang berbisa itu? Sudahlah, Ken Siwi. Untuk apa kau ikut memikirkan hal itu? Kuda-kuda tunggangan kita sudah cukup beristirahat. Dan aku lihat mereka sudah makan kenyang rumput-rumput hijau itu. Mari, kita lanjutkan perjalanan ini. Baiklah, ayo Kakang. Mereka berdua segera menaiki kudanya. Beberapa saat kemudian kuda-kuda itu pun lenyap dari pandangan. Dan pada saat yang bersamaan dari arah timur, di pesisir pantai menuju ke arah barat, seekor kuda tunggangan dipacu dengan kencangnya. Ombak yang bergulung-gulung dari laut selatan kadangkala mencilati kaki-kaki kuda itu. Di udara, langit begitu cerah. Di batas manapun mata memandang, tidak nampak mendung mengambang. Akhirnya kuda itu bersama penunggangnya memasuki sebuah perkampungan. Sebaiknya aku bertanya kepada seseorang untuk mendapatkan keterangan mengenai kampung ini. Itu ada seorang wanita tua. Sebaiknya aku bertanya kepadanya. Permisi. Ada perlu apa, Ndu? Maaf. Bolehkah saya menanyakan sesuatu kepada Bibi? Oh, silakan. Silakan, Du. Apa yang kau perlukan? Saya datang dari jauh, dari Widara Kandangan. Bolehkah saya mengetahui nama kampung ini? Oh, nama kampung ini Pandaringan, Du. Pandaringan? Benar. Terima kasih, Bibi. Kampung inilah yang saya tuju. Maaf, apakah Bibi pernah mendengar nama Galuh Urang? Galuh Urang? Iya, kira-kira 30 tahun yang lalu di tempat ini ia tinggal. Beliau memiliki sebuah sanggar kanuragan yang lebih dikenal dengan sebutan perguruan silat. Perguruan itu bernama Perguruan Pandaringan atau Wulan Sumirat. Iya. Duh, ini siapa? Namaku Pinaka Swasti Ratu. Dan Galuh Urang adalah ayahku. Sedang ibuku bernama Lu Saraswati. Duh, Gusti yang Widiwasa, pantas kau mirip dengan orang yang pernah Bibi kenal waktu dulu. Ibumu. Semua orang di kampung ini, asal mereka sudah berumur, pasti semua kenal dengan ayahmu, Galuh Urang. Dan mereka pun kenal juga dengan ibumu. Karena ibumu waktu itu adalah bunganya kampung ini. Apakah mereka mengerti apa yang dialami oleh ibuku? Iya, mereka menyaksikannya. Betapa malang nasib ibu mundu. Iya, siapa namamu tadi, Du? Namaku Pinaka Swasti Ratu, Bi. Ketika kau dilahirkan bersamaan dengan kepergian ibumu, semua penduduk di kampung ini merasakan sedih yang amat sangat. Apalagi ketika ayahmu mengalami gangguan jiwa karena ditinggal pergi ibumu. Aku akan memberitahu mereka. Tunggu, Bibi akan memberitahu siapa? Mereka, para orang-orang tua yang mengenal orang tuamu. Mereka tentunya akan senang berjumpa dengan kondu. Jangan, Bi, saya keberatan. Saya tidak ingin penduduk menjadi heboh dengan kehadiran saya di sini. Lalu, apakah yang akan kulakukan di tempat ini, Ndu? Saya sedang mencari ayah. Mencari ayahmu di sini? Benar, Bi. Beberapa bulan yang lalu ayahku pergi. Saya sudah mencarinya kemana-mana. Dan menurut paman, mungkin ayah berada di sini. Mungkinkah ayahmu berada di sini, Ndu? Kami mengambil kesimpulan ayah sedang berada di makam ibu. Oh, iya. Bibi mengerti. Iya, Bibi mengerti. Mungkin saja ayahmu di sini. Mengapa Bibi tidak berpikir sejauh itu? Betapa bodohnya aku ini, Ndu. Kenapa, Bi? Beberapa hari yang lalu, Bibi pernah melihat ada orang mondar-mandir di tempat pemakaman. Mungkin saja orang itu adalah ayahmu. Bibi menyangka orang yang mondar-mandir itu orang yang tidak waras, yang sedang minta sesuatu kepada kuburan. Pantas rasanya Bibi seperti mengenal wajahnya. Dan yang tak habis pikir, orang itu selalu terpekur di atas kuburan mendiang ibumu. Maaf, Bi. Di mana tempat pemakaman itu, Bi? Tidak jauh dari sini. Kalau Ndu mau pergi ke sana, biar Bibi antarkan. Mari, Ndu. Nelayan yang telah cukup umur itu dengan perasaan penuh haru mengajak Pinaka Swasti Ratu ke tempat pemakaman yang terletak di ujung desa. Di dalam perjalanan menuju ke sana, mereka sempat menarik perhatian orang-orang yang berpapasan. Orang-orang itu menyapa, dan dengan ramah pula gadis dan bibi nelayan itu menjawab sapaan penduduk Pandaringan. Siapa orang itu, Nyai? Aku tidak mengenalnya, Ki. Cantik sekali anak itu. Sepertinya aku pernah mengenalnya. Kau maksudnya apa? Entahlah. Aku merasa pernah melihat wajah seperti itu. Tetapi, ya, itu sudah lama sekali. Kira-kira sekitar 30 tahun yang lalu. Ngawur kamu, Ki. Kalau kau pernah bertemu dengan gadis itu 30 tahun yang lalu, ia tentu masih dalam perut ibunya. Maksudku, Nyi, 30 tahun yang lalu, aku pernah melihat seseorang secantik dia itu. Lalu? Nama perempuan itu yang aku maksudkan Losaras, ya Losaras. Mungkin kau kenal juga dengannya, Nyi. Bukankah yang bersama gadis itu Nyai Juwangi? Mau kemana mereka? Tapi aku lihat ke arah kuburan, Nyi. Iya. Pasti mereka akan pergi ke kuburan, Ki. Ke kuburan? Siapa dia, ya? Agaknya kedatangannya ke tempat ini untuk mengunjungi makam leluhurnya. Dan Nyai Juwangi nampaknya telah kenal dengan gadis itu. Nyi, bagaimana kalau kita ikuti dia? Aduh, kau, Ki, seperti kurang pekerjaan saja. Ayo, kita pulang. Aku belum masak. Kau mau makan atau tidak? Kedua orang tua itu, yang nampaknya suami istri, akhirnya melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya. Sementara itu dengan perasaan penuh harap, Pinaka Swasti Ratu yang diantar bibi nelayan yang bernama Juwangi itu bergegas menuju ke tanah pemakaman. Gadis itu mendadak sangat kecewa ketika sampai di makam ibunya, karena di tempat itu tidak ada seorang pun. Ayah, tidak ada, Nduk. Tetapi bibi tidak bohong. Orang itu beberapa hari yang lalu berada di sini. Sungguh, Nduk, bibi tidak bohong. Yang mana pusara ibuku, Bi? Itu, yang di sebelah sana itu. Tidak pernah dirasakan oleh Pinaka Swasti Ratu. Kakinya gemetar seperti kali ini. Keringat dinginnya keluar. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio show on Goon.